monggo sejati-jati di pun dikubi sentuk lambang kang kurang prayoga tumraping sira kuluk. Paman, paman pate sindulogo, kalau lo wonten dawu. Ayo jelek maku paman, aku ratiko karo anakku aku bakal nututi laku ning Gusti muwi somuko. Suari kulo dere akan Gusti. Omong sopakan perawangan rasa nengati kulap peti media kuis metu soko juru kedaton. Toto lahir aku kangen karo Kanjeng Rama ning setemene aku ngimpi-impi kepengin bakal nuku guluning Janaka. Kalau kane ngebaki jagat apa pancen sekti mandra guna temenanan. Aku ora bakal kalah marang Lekasing putra Madukara. Abimanyu kang wis lema memadyan ing palagan. Beda apa karo Bambang Wisamuka kelakuan majane ngadipati luwe. Ingkang mengkono aku bakal njunjung asmaning wong tuaku. Daya-daya aku bakal ngupaya ana ngendi barisaning Janaka. Janaka, aja kaget aku golek marang kowe kecekel tak duga gulungmu kowe Janaka. Maklar panca muncar nomor kekoman suruh suruh tanpa jan Nalika samono sampun bidha saking Bonogeling Raden Wisamuka hangajat nupadi wonten pundi permaing Sang Arjuna bawaning muda punggung dhateng netang kanthi jangkep asti ning manah muhung asangunasi dhateng Sang Arjuna mulat kusumaning ayu Dewi Drisilawati dhas musul dhateng lampahipun ingkang putra dhateng kantun kagheraken kula nepati Sindulaga. Rak kenai aduh, aduh, kenai perak semigat menggantikan kanggo sapa. Yang mantu datang ke disang yurepat pemakawan. Yang kendari akan datang Sang Arjuna. Semuanya sangking papan dia berdengok. Amung hanggung dikujakan pengajat anglipur datang di kita ning Sang Pamadyo. Mula datang mokala mentok kapirem. Suarang pulah petruk anekar gandang gulo barang miring. Memanise sarkara minarti nanggewa Hari sepi. Tumungkol samohon hasta kali sarakatan gedruk gedruk sarwi a tudang atudi mangkono haut capi Paus murah petruk ngereng-ngereng yang mangke dupi sampun unimo dateng ke ngeroko kilurah nolo garing kalah kilurah bagung sigro lenolang umampah kilurah suruh singgol Yeah. selamat. Wah, ya kaya ngene iki abot-abote nderek ndoro. Ya kala mangsane ya kepenak. Kala mangsane ya sok ora kepenak. Ayo wong pancen isane-isane donya iki mung werna loro. Pacang karo penteng, bungah karo susah, kepenak karo ora kepenak. Yang pinuju kepenak ora kaya Petro. Coba mangkat dipekok, teko ngenggen wis dicepaki hotel. Mangan apa kesenengane dituruti. Ayam goreng, ayam goreng. Wes dibuka itu mune ora wis. Nggo ngilangi blujuk. Wah, aku anggere nonton oleh mangan Kang Garing karo Bagong. Seneng aku. Ayo nang paprangan to. Nang paprangan kuwi ketoke lawe sepele ning dadi lan mirasane. Nanti sikamu sedo. Aku keturunan lawe lho. Nah, tak kekke ayo ngutekno piye ndi sing ana. Sedulur iki kudu pikir kudu mikir. Wah, jan. Ning romansaku ora kaya Kang Garing kecaket karo Ndoro. Nyatane kancane padha ngaso Garing timbali. Jak lunga. Sajake mati lagi karo Garing. Ya watak Garing. Terus malah kesuling. Arep bunggo apa? Itu Pak. Ini marung mang sanggu iki ngrungokke dandang gula barang miring ngare arep rampung kok. Anggo au. Ayo ora apa-apa iki nang kala mangsane. Kala mangsane ya sok nganggo karo. Waton mung karo swara ora karo bojo. Kalau langsung ngebut ambil mulai semua ayo saya ngapain resiko ditanggung sendiri ya. Ini rapopo pantin aku nyambut gawe ini ya norak ketuju karo-karo ini sok marak ke kendu mulai ya matur nuwun dini ngelarak ke yang penyewinku kok ya isoh becek ora dibetak-betak ake nadian batin ini pancennya surah pati seneng. Ayo kuwi ya coba. Nek tepat. Nek keturutan karep iki nyambut gawe kaya diijo. Tenan rumangsa srandira rasa kesel. Coba piye entuk tuju karepe to. Marko partner iki ana. Ning beda nek nyambut gawe kok sajak ora ana sing bisa wangi-wangi iki ya. Nyambut gawe mung nyateng sing upaya buka. Ning beda karo yen tunuju ana partnere iki piye. Wong pancen telok kuwi enak lah coba. Disenangi enak. Ning wong telok wong kene iki ya mung pelem keyang dadi ya. Beda karo pelem-pelem wong ndi-ndi. Pelem golek. Ya wong panjen niku alhamdulillah sepisan maneh. Dene kanca-kanca wis padha srigak-srigak padha waras-waras. Nadyan Tono sing watuk diantep. Nganti wetenge mlendung. Emang kepriye to nek ngene iki watuk dibalendi kok piye ya, Bu? Ayo pancen iki jenenge ajar tertib, ngono. Sekabeh menungsa ki uripe tertib, bakal dinalesake saka entang rencana. Tertib ing roh apa wae? Lho. Tertib nyambut gawe. Tertib menyang bangsa catetan-catetan. Tertib bangsa nyang jam-jaman. tertib marang bab kula warga. Tertib tenan yen wong ngene-ngene iki pancen. Wis tenan. Marga padha netepi prasetyo hantiga sak petarangan. Janji ana siji sing ora tertib nusakake marang kula warga pirang-pirang iki. Lho kuwi. Mula ya rasah dadak dikomando tertib kabeh wong ngene iki. Oh sajakae kleru, ora usah dikandani sanggon ngono, sok nek mulih dikandani, tumindakmu mau kleru. Jadi yang ngomong kabuhan salah ki ora perlu dadak dilok wis sanggon. Ora dilokke kok iso kosa atine yo. Saya nek lu ngelok wae tuh dang tuju karo ndang. Oh kuwi. Oh, ci, ma, ci. Abang tangannya jadi lima kira nyuara loro loh malah kleru serasa dilok ke gak ngomahnya dikandani temos temennya kleru ngono itu jenengnya jogo ngereh kasusilan lompanya gak usah menikin gak susilo kok samu barang apa wae gak susilo seminggui yang gelem nanggoni sing tenanan begini apa? Yang biaya putri saya jadi pesinden lenggah ya timpuh lho timpuh tertib gak tau kok melongo gak tau coba mesti tertib lenggah ya timpuh tajem yang sinden ya nak nyuara ya majepe ya lurus lurus orang malang pemulih seorang gagas itu iki aku gagas nyambut jawiku benapik tapi yang pan nyambut jawiku bisa bakal ditimbalin uang meneh yang kamu bisa tuh rezeki ini kan disempu loh beda kalau yang usil baik nah ini saat jeneng nyambut jawiku kudu anteng tajem jumbohnya kalau malika zaman di rumah cak nyambut jawi ya jangan kaya badat sewu bareng ambil jahit terus hati nyentek lho ayo yang bola balik yang panjen partner itu orang enak maka partner itu orang nyambil jahit pun kalangan kesenian harus kecil iya ini coba menguang siji saya manggil yang loro cari ini ya ayo yang terpecah iya oh alah ngeri biasa rasa rebutan lumayan wis to pasrahna marang panguasane Gusti Allah wis mesti bakal rebutan yo apa nyatane kok kaya ngono kae kok sing kakung ya ngono sing kakung kuwi bae ya sila kabeh anteng-anteng kabeh lho ora ketang ngomong sing anteng bajo turu remosa sampah orang nggo siter liyer-liyer. Ayo wong piye wong sak saliyane ngambe dawe dadi niaga iki ya mong njaba iki sambene ya akeh. Dadi nasune yo nek menjune nggon kene iki. Ya ngantuk ya kena wong ngantuk sandangane mripat mung ngerti nang wanci. Oh jadi teteng saiki coba utamane ditimbali wong duwe gawe. Mongko senimbali ku dijongko rong bulan sak durung ini apes-apes sih dijongko so aku harap ngaturi kae karo komplit sak kerawitane wah gaweke panggung pratak merenteng kelampune padian oh wis apa sing dadi pemimpite dituruti mongko yang ngentek ke biaya ki ya ras titik lah kok didoli ngantuk kira ya mesak ke to coba tercedak lampu wah kesorot ngantuk orang ngirnya kodok rapati apa-apa saya ngantuk ngawas wah juga hehehe tangi wah gak apa tau kebelabaran man. Boh ayo yang panjang dari seminggu ini kok seminggu lah rasa lah rasa kenimbangannya aku udah rasa yang tanpa ada gunanya monggo nyatane wektu iki lagi ndere-ndere Janaka, monggo ndere Janaka lagi nandang prihatin. Aku ngerti prihatin ndere sabab menggaliake sedaning sawarga, ndere Abimanyu kang gugur dadi kusumaning bangsa. Kaya sapa wonge ta sing ora gawah penggaliye wong jenenge anak. mula yo ngene iki yo. Tuwun katresnan iki kudu sing kanggonan kudu gelem dadi batu ring katresnan. Amun wis dijarak. Maune mung wong loro jagongan sik. Tepungan. Nang sinten, Dik? Kula Bambang. Jenengan sinten? Kula anu nikmat. Wong wedok jenenge nikmat. Nikmate yo minggu ya aku ngarep. Yai putri jenenge nikmat. Monggo tinarak, Dik. Inggih, Mbak. Wis, gonjengan pit. Pit wae ora usah dhuwe-dhuwe. Pit wong loro. Ayo pancen jenenge iki lagi ketaman karon sih dadi. Bojong no aja ya ora koso kesel. Mbak manggondelan lho, Mbak mengke dalane Brunjal. Wis. Maune gondelan tur sadrese. Saya munggah. Terus mekep weteng. Kaya ngopo legane ati. Kuwi tak tepake awakku dhewe. Awakku tepake sapa-sapa. Coba to. Anggere wis ketanduke isih ngono iki lah wis ora metung kidan gremes iki dalane elek. Ngepit bengi tanpa lampu ya wis nekat. Ya wong pancen piye? Duwe katresnan tur seniwat. Tadi kerep kanggo bengi mulia jam telu bengi ini nak uyon-uyon mulai ya terus aku kudu tansah ngomong lah suwe-suwe tadi kulino terus pada sumpah-sumpahan mengisar wit kambujo linggirnya ngur kicin juga mbak-mbak dengan ini kami menyatakan cinta saya kepada Mbak. Dunia ini tidak ada manusia putri yang indahnya seperti Mbak Nikmat. Maka dari itu Mbak, biar disaksikan kijing dan pohon kamboja ini dan orang-orang bersih itu. Mulai hari ini cinta saya tidak akan saya bagi kepada siapa-siapa melulu Mbak Nikmat sendiri, insya Allah. Terus Mbak Nikmat mangsuli, Dek, Bambang Petro, demikianlah adanya. Hanya kami mohon kepada Dek Bambang, seberapa kemampuan kami akan meladeni kalian. Bambang Petro. Halo wong bisa iki lulusan SD. Ora untuk biji apik. Maka dari itu sekonyong-konyong cinta saya hanya kami kasihkan sama Dik Bambang. Saksikanlah hal bumi dan langit. Seksenana aku rabakan ngadeni prio yang orang Dik Bambang Petro. Semenuku aku Mbak Nikmat rabakal aku ngio tan rabakal aku nengen. Aku tetap ono tengah ngadeni karo suramu Mbak. Wis wase kembesin api-api ini ditok ya buah. Sumpah sekatan sumpah ditok ke zaman ijik temu pisanan. Ah, aku capo bareng duit dua anak siji. Monggo ilah-ilah ning para kuna. Kudu ngenteni 40 dina kuwi apes-apese. Kek kepiye lawakonku jroning ning 40 dina kuwi, Ndur? Kepiye kahananku iki? Cipai ning kuwi, Mang. Ya, sudah ngompren. Nadyan mikir tata ning agama pancene ora kena. Orang kenal kuwi, wah tenan jinah kuwi. Tenan. Terkutuk wujudnya. Kalau ada orang yang berjinah sama orang lain. Wis kudu gatekno tenan. Semunduh lan pakarti. Senengane dia bojo, ora bakal ning rampunge. ngrampungake kesenengan kudu dikendhaleni dening rasa panarima. Kaya kang kula dimenyake seneng napake karo anak putu. Anak lusuk ben gedhe dadi wong apik. Wis dikuwat-kuwatke kuwi yen kuat. Minta akone aku dhewe ora kuat. Tundane iseng-iseng. Sing-iseng kok saja. Nyamleng lah sesuk malah lali Purwodok Sina. Hane aku ya menang. Margo ana wong duwe pengendika pesane takake wong mangan. Lho. Timbang mangan sego pariwulo tok ya kalau mangsane sok mangan sego duwe. Mula mangan wong sing sikile jigabelawu ya ora apa-apa. Aja bunyi yang lain-lain ngakoni wak bapak. Anggur suwe raka petok bijarane kita ayu wak biya. Ya ini menung solanang kaya ngono kuwi. Nih ya orang anggur menung solanang tumindak kaya ngono kabeh iki ngono. Ana pakartine lan ana karepe dhewe. Tak balini kudu gelem dadi batu ring katresnan nyatane anak-anak lah dadi batu ring anak. Ya ora kena sambat. Ora kena Rasulullah panjenengku iki ing katresnan kok. Ya kudu diopeni. Ora dene aku nggumun ing ngatasi mutane anak iki ya rekoso kok wedine kok ya. Ora kapok-kapok. Brubu ya nggumun. Lah bareng anakku sing angka 3 iki aku rada ngrasak iki nampa marang hukum karmaning Gusti Allah. Tenan. Air ceprot kok sajak wis. Ora utuh ya jaban bayi, Pak. Iki gimana ora waras awak iki. Iki putih kaya iki lha wong piye ta wong jenenge anak ora dirai. Rai ini dintek ini yang diwong liya anak itu aku manan rai tapi mbak nyuntulun mbak wah warang gono wonton tiga kanggung ripur angin tulun dari ndoro nono nono tulun ini minggu sisi tampia mbak mbak Sri Muryati meten metuk mboyo lari monggo yang baru pilek saya diapai-apai ke diapai ke bentuk Pak Sudu ini ngono kami tuan iramane sing giyak senggakane sing sayuk sajak sing berak-berak ilangimu lan por mama Thank you. Pak Tuh, kecuang kayu putong tumbuh di rahayu. Tembangan wayah ngerti yang darahnya susah waktu ini kok malah renang-renang dasari sendiri menjadi malah seneng aku jadi tertarik awakku ninggalake tokoh gilang-gilang kuandaning kacang dowo brutin-brutin merpeki marangkang lagi renang-renang bulir tambang. Aku ora bakal kalah karo Petruk. Jemplangke kendange metaraman ning don palaran. Mbak Mikut. Monggo. kering soko senengi yang pala dan menggai dari tangani ngati pegesan malam itu beneng saling pas tengah kerasa aja nibani sejati ini gareng ini tak orang geragap-geragap sarung belong-belong terus mengisar punang mawa hehehe hei orang panjang jenengnya orang emat itu tenang terus tak jenengnya emat itu mbak ya lara dadi emat hei orang emat selama mata gini ya tetap emat mereka soko larane ketinggian rasa emat mau dimau ala dan suaranya mbak mikut ada nostalgia langsung cuman belum ketemu karo kang garing karo bako menumpuk ana kene wah iya iya le aku yo sawetara ngenteni kowe kok durung aku yo ngenteni kowe kok kamu kowe mau ngaturke apa gong lesung jumenggling lek menyek lalu rada keseron wah iya iya coba seru menyek lalu lah ancane ora krungu ramahmu yaudah apa ya kalau mangsa ini ya sok nganggu beda menusa itu orang yang sing sampurna aja toko karo aku itu sepira kawul itu kang tenan sing wong pinter gegeduk sama lagut ngalam dunia itu yang nganggu liput jadi menusa itu yang sering nganggu liput kodok karo mola ikat tak mau itu iya itu jadi sandangan orang liput itu apa lu gak tak dirasa iya panjang aku diri itu ya seneng karo kowe kok gong oleh mula larana maten oleh musreget oleh mumantep nganti tuwuh prastiamu pecah kesang dari Ndoro Janoko mungkin jatuhkan yang tak omong ini hayo kuri tak kamu itu orang habis itu gaya ngajek ya ada ngopo tak kan aku udah bakal ngerangsang-ngerangsang tidak malah udah becuk gajinya hayo awet to kumpul para waris wah truk yeh aku mengharapkan karo kowe kini lah menembang mau ke pirang doro orang gajah aki dukaning doro sepatu apa? Kowe ngerti diwin doro lagi sungkawa penggali orang kerasa garo orang kerasa munjuk mengengleng meneng sarwa kodeng nanging ketok oleh penggalian itu teng ketitik amung jenggurung ayo laku ngerti juru kan dora susah sabtap merihati nanti gugurin dora bimanyu layo cuman apa yang betro aku nembangin itu rabakal luput sabtap uang gue satu ndo sabilik-bilik duwe kewajiban diri-diri. Sing prajurit kewajibane nirnakake mungsuh kanthi manggil senjata. Sing kaleng kami kewajibane ngolah marang petanen. Sing nara praja kewajibane maranata marang kawatoning praja. Nindakake apa dadi kewajibane. Sing seniman semono uga jroning paprangan ya dibutuhke seniman. Ngajian seniman ora nyekel gaman. Ngajian seniman ora manggil gaman. Nanging gamaning seniman mung kajaba dumunung nang nggon senine mau. Ya ana gunane lho, ana paedahe lho Ren. Panane lareng mulai perang mongko awake kesel. Wong sing wis seneng nyang seni, kesele mau kena ditambani dening senine awake dhewe. Kanggo ngripur marang para prajurit kang padha mangen yuda. Enggono yang harus kepanduk kesenangan itu tuh kekuatannya bisa maju yang palakan meneh lura ya ada gunanya itu seniman itu wah iya melora muka kalangan yang terjadi itu ya ada pakum bulana seniman khususnya seniman Jawa itu ya ada seniman nasional ya ada wah iya iya kan aku ya bisa ya merasa kayak jadi keluar ke wano kan iya. Ini barang kesini lagi diangkat-angkat, wah monggo aku selak kangen kayak itu. Kanjak-kanjakku. Maksud aku nyuwun pamit metu, ayo sak karepmu ora ana ketalenan apa-apa kok. Nyambut gawe iki nek kira-kira seneng ya. Angkat. Ora seneng momong rasane. Ning sering minggu ora seneng kudu eling nang kewajiban lamun kowe iki duwe kulawarga. Nek nuruti atimu sing ora seneng, ora eling kulawarga, keserakat kulawargamu. Iya kan panen ini orang luput nembang-nembang ini orang luput kajabu ngapalki yang timbul ya kepingin gatkal nipur ndoro janoko yang kelipur dini ngaturku wah ya ngunai ditutupi oleh nembang-nembang ya halo kode nembang-nembang serasa gak tak ngerangsang pengelenggahan sopo-sopo ngapain itu lenggahan itu ya saya ditutup oleh menembang kowe wong tua tak wene tak hormatan lu disik wah coba lu aku dinding ngepelak kowe arep matur apa coba aku arep nyuwun pelagen mijil ning cengkok ketoprak mijil cengkok ketoprak wah iya le coba ten arep nyuwun pelagen mijil cengkok ketoprak ben diaturke karo Mbak Pantinah sing saka Ceter, Kabupaten Klaten. Karo Sidenan Surakarta, Jawa Tengah. Iya, Le. Coba. Iramane rangkat apa selembar? Sepisanan selembar, terus pimpin-pimpin rangkat elok. Yo. Ora kenal guling lho carane. Anu senggakane kudu eling-eling. Gulingar guling ke sapa? Tidak dikira merontak hai ya, sedang gulungnya cip-cip lah saat ini ya, coba ya Kados Gusti eleng eleng sampun dengar Ah! dua. Nenggake kok lalen. Kok pengen mangan brutu kok, Kang. Brutu celeng. Mari mana? Senggahan ini tas ngoyo-yo kok sik ora tapi diwangi gelem kok ke bubur aduh tuh gelem golekke banyu gelem ngeroki gelem bergodhok tuh monggo anugrahan lan orane diwalas saka kahanane. Yang anugrahan kahanane bakal ketok disalang moto. Yang ora ana anugrahan nyambut gawe ya wis ora bakal temonjo apa-apa. Ya iki ngrasani sapa pesindene mau lho. Ujian anugrahan tenan lho. Bondo swara subuh. Bisa dadi omah jenggarang. Kue nak beruh pagre kong kue kaya sarean nanggu pelengkung wah ini yang tinggi yang ngomong seni lah seni termisar pabringan lo seni misar pabringan lo omah ini lo omah ini misar pabringan jim lah tegel itu jam wis saya jenengi tegel ini sudah montro-montro tegel kaya getuk malah melenyek wis rasa data ngopeni warna-warna saiki kuwi nembang genti aku coba arep nyuwun mijil ning slendro wah mijil slendro ning digarap kaya santri suwaran. Nek santri suaranya tidak ada nganggu gender orang Santi Suaran iki mung kendang, uripe mung kendang. Sejur, tipung. Sing luwih ada sapa, Kang? Coba aku arep njaluk tulung karo sing cilik kuwi Trimil, saiki tak parapi Trimil. Wis saiki tak parapi Trimil, tepuk tangan bagi Trimil. Yes. Aku Trimil. Yo, tata-tata kendange sapa sing lumangsa nduwe kewajiban kendang nyedak nyanggon mic. Lamun sira jagani yang penujurano gamelan. Oh, anane mung kendang iki mau iringan iki kendang terus tipung kendang gede jidor haru kemana karo keplok mung ora nyenggaki aku tiwasi semangat iki Kang jane hae aku nek nganggo gending dawa iki neng nek arep nyenggaki nganggo hae ya neng apa Kang pelok larasi iya nganggo kendang mau iya digarap Santi Suaran lagune coba kula nyuwun dipun taringana bawa napa niku tangkur macapat pelok kalajengaken cucur biru. Wah ya coba hayang apa ning hak ini ya Kang. Memang lah kena ilik kita tata-tata melentak ke weteng dan datuk seru sing hae. Iya. Cina cernan weda tama merehtan kembang kembangan ing pam buti suara kok iso hulem terus aja lunyu dhisik mangane apa ya Kang ajin ajin karo putian dok marake apa ya kira-kira pokoknya nggak ada sih bosol liter liter itu mesti ape. Wah malam gila mitra. Ya. Mangka natian tua. nganggo tiningan gender kang kumung dinggo water aja nganti kelangan men. Ning jane ora nganggo gender ora ya mung nganggo water aja nganti kelangan men. Lumine nganti muncrat. Yo. Yakti sepi asep polir sepa samon sing gender iki gawane sindene kok mulai iso pas dindingane. Eh iya bojone ning gender itu panre ya samangsane pakumpulan kunyak ganyu ngleling semi. Iki mau jenenge Santi Suwaran. Wah, nek ngono gamelan iki nggo apa-apa kepenak. Wo, kepiye to? Dinggo ngembo-embo dangdut yo iso. Dinggo ngembo-embo lagu mares yo iso. Lah iya, iya. Garuda Pancasila iki nembango diringi Laras Lendro iso. Ya darang, dikandani ya. Neng aku kepengen anu Kang Jebe. Aku arep nyuwun jali-jali meten Betawi sing nyuwada Mbak Sri Metuk, Kang. Iya. Dewi Arimbi. Loh. Arimbi nek nyuwara gedhi. Gedhe iki nek gedhe derajate luhur. Ayo, kowe gedhe ora cilik bleng ndi? Cilik gedhe. Iya. Suara cilik engko nek nyuarake Werkudara ya ora pati gandem. Ya jamane Kang, kabeh iki suara iki kodrat, kuwi jenenge ya mengenai orang lain. Lho, aku ki ngandake suara iki nek cilik nggo nyuwara ndara Werkudara mesti ora gandem. Aku ki ora nyalahi sapa-sapa kok. Wis ayo sapa? Jali-jali meten Betawi, Kang. Oh, keturutan karepmu, Gong. Wah, terima kasih, Kang. Terima kasih. Aku mau nyenggak karo ngejar iki senggakane turut kejare rada. Ya ora apa-apa wong jenenge nyambut gawe sampean. Hai. Gong, apa reng? Apa le? Aja ketumpul oleh padha. Muji marang kesenengan. Ayo, eling nyang kewajiban. Tinggal ngadep ndoro marga yang kesenangan kini mundak kelungka-lungka ala idewi. Wah iya ayo leh ngadep ndoro leh. Kau sambetin kondo punikoto warnani ingkang sinebat wono tunggul ya wono poro soro Kita lamun wono kuwi gawat sinung wiwit. Pelapet madyaning wono taksi wonten isen-isen digang berkawis. Ingkang sepisan kataing satu kewan kang maksih galak turuto karmongso jamo manungso. Kating kali madyaning wono menongko papa ninggung dulu tete anu mukti hulu di batas pagi kinjong waru doyong klaing klaing paling atanda kaping kiko matian ning wono asring kita lio pacak barisan ning ngerep soso kata kekayo ning ngageng orone hang rembuyu ngakaryo winyiting papan kating aspi kahanan yang mungkapi arso ngalas teng nogo ngalih malim banging lutung tambau ning sono ajak lantang mreting gajah kang ono madyan ning alas tebasan jalmo moro jalmo sak mati satu moro tiwas madyan to galak ini hikmat tiongo satu giling satu yang kang nawung sungkowo lah menikah tawar mani pamadyan ning Pandhawa kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi ya Raden Partasubha Indra Tenaya Pandhu Siwi Piritin Buddha Kesa Wibatsu Anaga ya Rangsang Mahabau Mendiangan dikingkan katika ngalayung salirame labet merihatosakan dateng sedanipun ingkang putra menggih Raden Angka Wijaya ingkang sampun katagut ing pupuh kaya setelah kang dadi pangarep-areping sang Arjuna marga mangke Raden Janaka kadhep sang Yorpat Panakawan kang mungguh ngayun menggih menika ta Kiwira Semar yakin lurah bodrono ya marga sampun noyong toko bujo gati dudo manang mundung janggan semuro sangko diah juri punto prasonto ya kiai tismo ya sumambet yang marga nenggih lurah ngoloi garing cokro wong sepegat wajo tansal tanur jakur mau nombreng gelan senambung di lurah bedruk ya surah jenggolo kantong bolong jenggolong jaya surah gendilo ya sang tong tong sop mungkin piyambak tulurah bagong sedaya rupat ponokawan samyang lipur dateng panggali yang sang dinagus paran dini tutur katawur kanti nampi dinding kang nembi kanduan kingkin cipal ning raja naro jumlah datang legoing manalah mundur dari sakit nirna akan ingkem hanya dani kemputro marat inongko wijaya tawes sang binagus tinggang dateng kepareng kerso paring penendiko sigro saya nyaket indurah semar kelawan porat madzaniro tangken datan sahsung panglipur dumateng sang binagus ilat wanyem lingkawan ilan nasgara tanda mencara timbang merekekun we Kir mangoswa kang layon. Memanisi watanamiro layung kumokucem Rahno Marata sababipun ndara kula neng kados watu ning kados banyu. He mbok ya mesem mengute dae apa. He mbok ya guyu susah pedae apa. Panjalukku den tetep ing janji. Aja wa aja tansah cuwa madyan aku uga tansela ing janji mesem tansah ndak enteni yo bareng angudi luhuring kagunan watone tumemen mesti kasembadan den. Niki papan kawat den. Niki alas sineng wingit akeh buta-buta galak soae lunjak-lunjak. Ngadeg cikrak-cikrak nyandak kunca nuli tanjak. Nuli bali maneh. Rupane teng celoneh. Kae buron apa tak sengguh buron kang remeh layang kowe sing marah-marahi. Alah alah sing arep golek apalan iki nganti. Engko ya mung ngadepi nek putine nembang ae, Bang. Nah iya lah, Pak. Warna-warna iki masae kaya ngene. Kuwi dak mung dhewe anu yo ngilangi sing bregedhek ngene ya iki. Diganti nembang mesem, ade diganti dipo kala. Popo bendoro kula den kula niki Semar lawas ampun mang padhak iki kali sing Semar anyar lawas ora enak ora iso apa-apa ya dile sing anyar nyimang sami amer lawas are anyar. Nah, aku pilih sing lawas. Iya, serasa nuntun. Iya. Jadi tadi mula pakai ya lirin-balir, tak yangar mesti imam. Nah, apa mungkin lawas rekamilah, Bang. Kamilan lawas ajimu yuk. Bayang lawas ajimu yuk. Nak wong lawas. Iya. Lawas ini kanggo berung. Apa ne? Lawas ambil bau ding, tunggang lo. Ya iya terus kan dengan ambil bau bau ding. Ya wes no, ada kok. Oh terang. Oh, ah. Oh, tidak cukup juga. Nembang apanya, apa liya mung loro kuwi. Dorong, dorong. Alah, enggak. Belum masak, enggak. Ngapa kesenggiraan ini di mora. Urut. Anu salah melek. Kok urut. Mangsane ilate dicokot. Sejane ben seneng. Ya, dene tekan nang ndi. Kowe ora wis ngerti to nek aku ki nembangku mung loro kuwi sing tak apa. Kok ora ngajari aku meh. Ayo. Ayo. Kowe tansah nenggaki jali-jali mau. Kalau aku mamah ya ya. Ini enggak orang iso. Ya, sak karepku to. Wong mulai-mulai muni iki cangkem-cangkem kudu. Lah, rak nyang ndi-ndi. Iki pira dere bendarane dilipur. Dara sing kowe iki menggali perkara apa? Coba. Kudu ngerti ora? Tentang tawon. Burung mangsaku kok warak karo luwe padha wae. Luwe ora kelingan, warak malah blas. Menungso kaya ngono. Wis ngerti ta nek aku iki njok mung mbok yo mesen. Halo. Kok tak jaliki pangkul ngamat. Keparat. Menungso kaya ngono. Kan lakune jan kaya hansip. Nah iya cincin kok tak bokonge. Ya mung. Mang saku. Ya aji alus. Bokong ku tu nimbang raimu. Wah, agakne muring. Muring. Perkara nembange kok digawe seru. Mriki wonten buta galak nggih. Tidak dihalangi mulak selain lunjak-lunjak ngatuk jucuk Semar dan kula ngamung ngimutaken dateng paduka nggih dan dika niku satriya darah wita radya kedahenget satriya darah wita radya aku nek nanti kelari Wita Bandi ya. Ini para jeniku gagah. Napa niku? Alah wong ora apal kok wejangan. Paling kanti. Gagah. Mbok yo mesem. Menite gawe opo? Lah, rak niku to. Wah, karo nggak niku. Dan kula pun nate ngapalake petikan serat Mito Radio. Ingkang nembe pitutur 11 bab. Wis meneng rek, meneng dong. Dijajake apa temen. Angka siji. Taman kanak-kanak. Nganggo angka. Ingkang dipun mastani jogro angkara winangun. Sing tegese menungsa urip demen memeter hawa nepsu. Ayo, ayo ngrungokno. Mumpung aku gelem kanca. Nggih, Rama. Nggih, Ma. Ya, Pak. Ingkang kaping kalih cinebat Sarjana Marjayan Westi. Mriku mengko banget. Tiyang ingkang limangkung menika ingkang saged nyingkiraken bebaya utawi kamurkan. Kaping tiga sinebat kuwara kasuk kuwasa. Ingkang tegesipun saged misuwur lan kawasa. Kaping sekawan wasita jero weda muni. Wewarah salebeting kitab piwucal sampun ngendikaken piwucal ingkang sarwa luhur. Lajeng Suradire jayane ngrat tiyang ingkang namung tansah ngagungaken kasuran kaliyan kasudiran. Tongkonan melebur dening pangastuti ingkang tegesipun sirna ing tindak ingkang tansah miturut dhateng damaring Gusti kang hakarya jagat. Kaping pitus mebat ring janma dikang winangun ingkang tegesipun dhateng tiyang ingkang rinangkung ingkang sampun dipun tata gesangipun mboten badhe gadhah watak angkara murka. Kaping wolu ku menyar wimbaning rawi. Tegesipun gumebyar kados lepeke jelang surya. Kaping sanga memang kang sarwa dumadi. Sampun cetos daya saisi ning jagat ingkang gumelar. Kaping sedasa hambek santa para marta. Tegesipun tiyang ingkang boten angkara murka watakipun alus boten badhe damo kapitu maning asanes. Lan hambung tansah awah asrep dhateng tiyasing sesama. Janeping kaping 11 bab sinebat Wara Hanyakrawati. Ingkang werdinipun wasana saged mengku jagat lan ngwaosi pemerintahan. Nitik saking 11 bab menika mestanipun ndoro saged ngelimbang. Apa-apa gunane aku susah. Apa-apa bedaya aku kok ngayung ragaku. Tapi menawi tancen ndoro kula mrihatosaken dhateng sedanipun ingkang putra. Niku. Ing putra niku pun kepi dhateng jejering satriya utama. Satriya utama mati alabih negara. Mboten mati nista. Nanging mereka sedo dados kusuman ing bangsa. Mirengepi dhateng kautamaning Gusti kula Pandhawa. Tetep ngreksa dhateng wetahing Gusti kula Pandhawa. Jadi mereka kenging kangge patuladan den. Dados sampun cetha-cetha bilih. Gusti kula Pandhawa sampun kajiwa dening keberayan sedaya ingkang wonten ing laladan mriki. Boten namung wonten pangucap nanging dipun tindakaken napa wontenipun. Dipun rencangi dhateng titik ludira kang wekasan. Tuntasing ludira ingkang wekasan kangge njagi dhateng wetahing Gusti kula Pandhawa. Lha menika dados nama sampun trep kaliyan pengudang paduka dhateng ing putra swargi den. Nadyan teng putra menika sedo nanging asmanipun dereng sedo. Asmanipun tasah-tasih dipun ngetenget dening sedaya bebrayan awit saking lelabetanipun ingkang putra. Menawi perlu dipun damel reca pinangapa penget. Jadi kula niki gadah-gadangan kaya ngoten. so anakku lo garing niku nek mati supaya awake garing didadekke reca reca garing semanten ugi Petruk benjang menawi pecah saking agnyalah betani pun Petruk benjang sakabehipun damel reca reca Petruk bahkan betul mau inggih bahkan dia mateng kan ini aku dipasani menengah ini karo merem kono kuwi ora eling sapa-sapa merem karo merengut lambene ngisor karo metu ya benjang menawi pecah menika Bagong pecahing Bagong benjang saketo kumaranipun Bagong kinampi dening Gusti ingkang karya jagat lajeng wujudipun Bagong saketipun damel reca reca Bagong Petre malah luwes sok Pak Petre jeure malah rupane Petre dhewe simbol luwir luwir Petre kadang kadang luwir dhewe luwir luwir kadang anak gue aku dhewe simbol seperai seperai cap Bagong hei dhewe simbol gue apa dhewe ter mat dhewe seperai iku ya kan wandamu yang ngono nyeladen sampun ngantes ndok ora mung ketengah nglanget penggalihipun mangke malah saged nyedha dhateng kapraliru Pundhara piyambak mongko ndara kedah menika nembe ngayahi dharma nindakaken ayahan Barata Yudha Jaya binangun napa mung punggres manten Barata Yudha rayihe maneman ing atase wis cara nyabrang wis tekan tengah kedah dipun lajengaken awit sampun wonten titikanipun bilih ndara menika mapan wonten hambek ingkang utami mapan wonten pekawis ingkang leres kados menapa anggen padha nyabaraken dhateng para Kurawa parandene Kurawa babar pisan mboten melu dipun sabari Gusti kula Pandhawa wonge ndara putra paduka tasih kathah ndara madyan ingkang sedaya sampun kalih manging tasih kathah putranipun ya dene mangke kirang kathah kula wuwuhi anak kula den kersanipun dipun pupu kalian ndara lah reng reng yen anakmu ki dikumpul karo putra ndara Janaka ki apa ya wis trep ayo sapa ngerti bejane wong ki ora roh ndara Abimanyu sampun sekeca palengganipun nggih ndara mboten perlu ndara menika amung tansah prihatos namung karana keng putra tasih jembar kalanganipun ndara tasih wiyar jangkahipun ndara maringan pas menika mangke ndara mboten tumuli ngempal dhateng para kadang paduka pangintenipun ndara-ndara sanesipun dipun kinten ndara menika sedang nanyu tuwuh mongko kula ngertos dumateng prastiyaning ndara kula Pandhawa sedes tunggal sedaya tesami mbelani mila nggih den monggo-monggo kula dherekaken ninggal wangsul dhateng ing pesanggrahan Hipolawiya den ndara kok kaya dudu praing satriya utama. Prakar sedaya ingkang gayuh dhateng kautaman menika kedah mawi pangorbanan. Tanpa pangorbanan mboten badhe kelampahan handhep ingkang tinuju. Dadi kedhayuhan paduka sakadang sampun sinten jagat saisinipun. Nawa itu paduka utawi wujud penggalih paduka kepengin dadi ndrasta angkaraning jagat. Lalu mereka tak bejo kemalangan ndara yang ngatasipun putra paduka saged sabela dateng ndara kula Janaka mongko tasih kathah nem-neman ingkang kepengin badhe nyramakaken gesangipun namung kagem nglepahaken dateng Gusti kula Pandhawa lan kangge srana njusakaken dateng adil kanthi dasar bebener dijeki adil menika menawi perlu dipun tumbas lan dipun tebus tinebas nyawanipun lho menika dados sampun seko Rabi Manyu ngetepi dateng prastianipun sagah dados cagak minangka tuwak Gusti kula Pandhawa. Lho niku. Sampun tengkang Rabi Manyu ten. Mai perlu anak petruk mau nggih wani dateng Palagan. Mati mertes dateng dodok saleh bener lho menika. Lama lagi dari mereka ugeris kemputra sudah lajeng ngomong ngawong sungkawa waduh mereka manggil lajeng mulai saya ini tak akan datang darah jateng padu kondoro ngeranah aku datang asmani pun doro jana kok dipun kinteng mengawin dari mereka buatan jejak penggalih itu uang lepas ya siapa uang itu yang ngatasi kehilangan anak kok ragu ruah yang sak sama ini memegatkan kepada ngelajeng mangsoakan namun tadi hidup itu di panguasan yang menungso tadi hidup ini ku panguasan yang gusti singgawi urip diketong oleh dikuncang nama yang pantin mandin mati orang kena disilai disemayani mboten kini gelem ora gelem kudu mangkat bujung apa timbalan yang gusti kula beneran mboten ngertos kanten cuma jam amarki wonten pari paos wong urip ki mung mampir ngombe betri sekedap yang desang mila mumpung urip ki mung gak oseng apik yang mata mati ninggalo lulang gajah mati ninggalo gating menungsa mati ninggalo jeneng mendungi suruh tak ayo kulit jeneng sing ngotik caranya kepingin ayo ngalih yang kau taman manggung sing bener kan tidak saran til oh josok gawe siri inglian oh josok matoni lian oh josok gawe pipa tatuning lian lan same-same sipun kepala turadonya didana aki malah pakir miskin gede namali bakal untuk swarga ganjaran nih niku ampun kaya bakrong bimbaku menjalui mbetementu posong rusuh indah edareng ndelok nek nglinting ya gegeden nek sangku pas-pasan nek nglinting sak jempolan sikil nglinting jek disuntingke jek diapet jek dicapet alah alah alah mila den monggo kepala mau kuwatu lejaring menggalih tenda den mengko ndak malah meteng-meteng dalane kemputra nggih den kemputra pun pernah paling yahane den ampun ngantos ndoro amung tansah sungkawa mawon menawi pancen dhewe kangen kalian Kang Putra kula aturi nyawang kula kula niku nggih pun sami kalih Ndoro Abimanyu apane sembada iki kuninge nek Ndoro Abimanyu niku ning kulit nek niku ning untu kok beda no arta sikati yang menuntu siji piye sir kelewak-kelewak nang gedelang de mila den kepala ngondoro ku lalu jaring penggalih sampai ngantos kalah jengah kan duh kita ning doro ku sutra kan pola peninggal abang boksan yang ngetali mereka peteng kontok dan rangku mengucang itu dengan tanah itu pulang dunia mendalu yang kaya bakat sewu hadir mepatu mengkawan paran di nebat baru bisa nanti menggalih di minsang arah juga kacari togoye manggono sarangan lampah datang kati putra bonegoyen para jemini samoko engkeng doyo-doyo mepati datang raden samoko emang kedupi wuningo datang permengsang dinagus doyo-doyo pemerpekan jeningan jemini samoko Thank you. kancing langit kelap-kelap saat pemberhentian kami sukai mawek gandrung dataran kakulut kumoyak mayek. Ya jagat diho gato nora jagat pramudito ndak timpong korong ngoyoli pojibul matam ono ing kene kuwe janoko dina iki moro sumurupo aku kang dadi senopati saka ing pasanggrahan dulu itu apa bedane karo anakmu apa bedane kelawan kang wis kataguting pupuh satu dosa bilik-bilik aku mung bakal kepengin kundang kaya anakmu kang kabeh padha alok lamun to anakmu dadi kusumaning bangsa ingkang iku heh Janaka mara manuta kelakon dak pocok utawa manggamu sirahku bakal dak aturake marang wong Prabu Duryudana lamun aku wis kelakon nikah janggamu tengkene maragane aku bakal antuk kamukten saka wong Prabu Duryudana kang sakteruse aku bisa mukti kang tanpa nyuwun marang wong tuaku ingkang mangkon ayo Janaka manut kuwi tak tegas semurgamu dina iki ana karitya sriwet urip ora ora mangkono Raden Janaka dipunyarsa marang tangan di kanteng Raden Wisamuka ya reponan mitra hamandung dateng Raden Wisamuka suak golang suaranya kan terbeda Raden Nangka Wijaya mula nganti obalore ing panggalih sang binagus nyenye mas paosaken dateng Raden Wisamuka lebet saking tresnanipun dateng Atmaja tinimpen Wisamuka menika Raden Abimanyu datang sarang ketinggubuk dateng Raden Janaka katmaline Allah kawan sang binagus anak kulan nanggir Abimanyu sira kudu ngerti ngendak rewangi aku angsah ana ing ramang dono sapa to kang ndak upayake kamukten ora ya mung kajaba kuwi ngger Abimanyu ayo ngger Abimanyu tak kanthi kundur marang pesanggrahan ngger ibu ngurus kangen marang sira ngger Janaka aja balere pandulimu wis padakno aku dudu angka wijaya akiki putra mbono teling sira iku pamanku nanging aku pedah apa nyebut paman marang kowe krana kowe mungsuhku anakmu wis mati aja nengleng banjur kodhong satemah nganti mingir nggih menonton marang aku anakku nggir anakku ayo nggir tak kanthi kundur marang pesanggrahan yo nggir ora perlu kuwi dadak ana palagan cukup kuwi lenggah ana ing kedaton Wirada yo nggir anakku Malah kuatinan yaku aning ramah aki uripku kersiro kulup gelem ituruti kang kaji jauh kuatinanyu. Kera galah jarak perkoro tinggini marganing katimu ke taman sanoko. Jagat pramudito ternyata sendak jempalani paran dini radigawi rosso malah nesame semarang aku kaya wong kang salah konen kue paman janoko mok kira aku Abimanyu luput tandulimu luwih bagus aku tinimbang Abimanyu anak kunggerong kowi jaya dosaku apa luputku apa wong tuamu kok mok jempalan iku aja mungkin nggih. Yen to pancen Abimanyu wis ora gelem ngaku wong tuwa karo aku luwung boyo aku paten mono wae nggih Abimanyu. Anakku nggih anakku kurang apa nggon ku mikir marang kowe. Nalika semono aku tak rewangi topo ya mung napakake marang kowe wadine kok mengkono piralesmu marang aku Abimanyu. Saya mrewetah ucapku paman Janaka ndur kepake ati lepasi gaman pedhot gulungmu kowe paman Janaka. I'm not going to be able to do that. atase tak lepasi jentaring ora digawe rasa kuwi kulit apa kowe iki? Paman Janaka wis padakno aku sapa? Anakku nggih Rabi Manyu kuwi aja dolanan gaman ya nggih. Kok banjur nyekel ukiraning curiga kanggo mlejeh-mlejeh dadamu. Yen pancen ora seneng karo aku, yo aku paten momo wae nggih. Aku paten momo Abimanyu anakku sing tak tresnani. Thank you.